Mitra Bisnis, dalam sidaknya, KPK menangkap 18 orang pemeras TKI di Bandara Soekarno-Hatta yang ada indikasi juga melibatkan petugas bandara. Penanganan dan administrasi perjalanan para TKI ini melibatkan berbagai instansi termasuk imigrasi, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, juga Kementerian Tenaga Kerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Setara Institut Hendardi. Pak Hendardi, menurut Anda, siapa yang paling bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatan pemerasan TKI ini? Ya, ini sebenarnya bukan lagu baru ya, ini kan satu cerita lama ya, yang bahwa KPK yang melakukan gebrakan ya, itu yang mungkin menjadi cerita baru gitu. Tapi soal pemerasan-pemerasan ini sendiri merupakan cerita lama, lagu lama ini ya, yang nggak pernah bisa diselesaikan. Sudah dibuatin terminal sendiri dan sebagainya, tetap saja urusan-urusan pemerasan, pungli, dan sebagainya itu berlangsung pada TKI atau TKW-TKW kita ya. Ini saya kira karena satu sistem yang korup memang di Indonesia ini, yang melibatkan semua instansi dan satu penghayatan terhadap pemasukan devisa negara ya, yang lemah gitu ya. Dan mereka ini kan TKI-TKI atau TKW ini kan pahlawan-pahlawan devisa kita sebetulnya ya. Makanya kita tidak heran kalau di beberapa negara, katakanlah tetangga, katakan di Singapura, di Hong Kong atau di beberapa tempat lain di sekitar ASEAN misalnya, itu tenaga kerja misalnya Filipina jauh lebih dihargai ya di sana, karena bukan saja karena profesionalitasnya, karena ada imbal baliknya juga. Pemerintahnya sendiri dan masyarakatnya Filipina sendiri sangat menghargai tenaga kerja sebagai pahlawan devisa ya. Mereka boleh katakan bukan tamu negara yang disambut karpet merah di sana. TKI-TKI tenaga kerja itulah yang kemudian banyak disambut dengan karpet merah di sana karena sangat dihargai. Di kita disambut dengan pungli dari hilir ke hulu ya, semua diperas sampai apa yang mereka dapatkan seringkali itu sangat sedikit kemudian yang bisa mereka bawa pulang kembali. Ya, jadi saya kira ini satu sistem yang ini. Kalau siapa mau disalahkan, semua instansi saya kira berkaitan dengan ini. Tetapi terutama saya kira ini kan harusnya ada koordinasi ya, hal-hal semacam ini. Ada koordinasi yang di antara departemen di dalam pemerintahan ya, karena ini kan menyangkut bukan saja ketenaga kerjaan, tapi juga imigrasi, soal perhubungan bandara dan sebagainya. Itu kan ada koordinasi baik di bawah Menko Polkam atau Menteri atau Menko Sosial ya. Itu kan mereka punya koordinasi. Jadi kalau siapa mau disalahkan ya tetap saja pemerintah yang harus disalahkan selama belum beres ini. Begitu. Dan saya kira kalau KPK bisa membuat jera ya para pelaku-pelaku dan atasan-atasannya, terutama yang membiarkan peristiwa laknat ini terjadi terus menerus, saya kira itu akan memberikan satu efek jera juga buat ini ya. Itu ininya bagusnya. Dulu sih sering kita baca dong di koran, apa polisi menindak ini atau Departemen Tenaga Kerja, BNP, TKI, segala macam menindak ini. Tapi kan semua itu kan semacam konsumsi media aja. Tidak pernah ada satu pemberantasan yang betul-betul signifikan terhadap ini. Ini karena kesadaran yang lemah dari kita terhadap apa yang dilakukan oleh para tenaga kerja Indonesia, yang justru karena mereka bukan karena kemauan sendiri seringkali untuk pergi ke luar. Seringkali juga mereka harus dengan dokumen-dokumen palsu dan sebagainya untuk sekedar mencari makan ya. Tetapi juga ini kan wujud dari pemerintah sendiri yang punya kewajiban di dalam konteks hak asasi manusia untuk menjaga atau memberikan fasilitasi-fasilitasi bagi rakyatnya untuk lapangan pekerjaan, itu belum bisa dipenuhi. Jadi tetap saja kalau yang paling disalahkan, siapa paling berdosa ya pemerintah lah kalau soal begini. Ya kalau soal pengawasan ada DPR dan sebagainya, kita tahulah ya, DPR kalau nggak ada duitnya mana ada yang diawasi dengan baik juga. Saya kira karena KPK ini agak lainnya kan, karena KPK yang melakukan gebrakan. Ya karena KPK, saya kira mudah-mudahan ini bisa memberikan satu efek jera yang signifikan ya. Demikian Ketua Setara Institut Hendardi. Saya Wendy Lim.